Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. La yafni wa la yabid. Tidak fana dan juga tidak binasa. Ini masih kelanjutan dari apa yang dikatakan sebelumnya tentang qadimun bila tidak daimun bila intiha. Kata Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal, itu yang dimaksud oleh beliau, walaupun beliau mengistilahkan dengan qadimun bila tidak, yani al-awwal, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, tidak ada permulaannya, daimun bila tiha, dan terus menerus daim bila tiha, dan tidak ada akhirnya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, la yafni wa la yabid, tidak fana, tidak binasa, tidak pula ada akhirnya. Sehingga itu adalah kalimat yang semakna didatangkan oleh beliau sebagai ta'kid, sebagai penekanan. Di dalam syarahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa kalimat ini iqrarun bidawami baqa'ihi subhanahu wa ta'ala. Kalimat tersebut diucapkan oleh Abu Ya'far rahimahullah untuk menunjukkan dawam baqa'ihi, terus menerusnya kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala, kekekalan Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alayha fanin, semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di alam ini, semuanya akan fani, fana, akan sirna, akan binasa, akan hancur, akan berakhir. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa, yang tetap kekal, yang tetap baqa adalah dzul jalali wal ikram, Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Qanibirina a'azakumullah. Makna fana wal bayt mutakaribannya bil ma'na. Kalimat la yafni dan kalimat la yabid, keduanya mutakarib, berdekatan secara makna. Tidak berakhir, tidak fana, tidak binasa. Wal jam'u bainahuma fi dzikri litakid, dan dikumpulkan keduanya untuk penekanan, untuk menjelaskan secara ta'kid bahwa sungguh-sungguh akan kekal, enggak akan binasa, enggak akan hancur, enggak akan berakhir, enggak akan ada berhentinya, terus-menerus hidup. Hayyun la yamut. Wa huwa aydan muqarrar. Dan dua kalimat ini pun untuk menekankan kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Daimun bilantiha. Terus menerus, tidak berakhir. La yafni wa la yabid. Maka tidak ada sesuatu yang baru, hanya penekanan apa yang dibahas pada kajian yang lalu. Wa qala Abu Ja'far rahimahullah, wa la yakunu illa ma yurid. Dan tidak terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Hadza raddun liqaul al-Qadariyah al-Mu'tazilah, fa innahum za'amu anna Allah arada al-iman min an-nas kulluhum wal kafir arada al-kufur." Ini bantahan bagi mereka-mereka kaum Mu'tazilah Al-Qadariyah. Yani Mu'tazilah yang mengingkari adanya takdir-takdir. Dan mereka menyatakan bahwa yang namanya iman, Allah menghendaki iman. Sedangkan orang kafir menghendaki kekufuran. Ternyata yang terjadi pada orang kafir adalah kehendak mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dalam bentuk ucapan-ucapan Mu'tazilah ini. Naam qaulu syaitan zukhrufal qauli ghurura. Kalimat-kalimat yang dirangkai oleh mereka yang menipu. Padahal yang dikehendaki Allah secara qada wal qadar pasti terjadi. Kehendak Allah secara takdir pasti terjadi. Maka semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Bahkan kufurnya orang kafir pun atas kehendak Allah. Jadi kehendak secara takdir. Bukan dalam artian perintah. Allah tidak memerintahkan mereka suruh kufur. Allah perintahkan untuk beriman. Aminu, kata Allah. Berimanlah kalian. Tetapi mereka yang menginginkan untuk tidak mentaati perintah Allah. Adapun kejadian itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun, maka kekafiran terjadi atas kehendak takdir Allah. Keimanan terjadi atas kehendak takdir Allah. Musibah terjadi atas kehendak takdir Allah. Keberhasilan terjadi juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala secara qada wal qadar. Berarti kalimat ini, kalimat la yakunu illa ma yurid, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, adalah kalimat yang membantah pemikiran Mu'tazilah. Yang kata Mu'tazilah tidak bisa bahwa Allah menghendaki iman, Allah enggak menghendaki terjadinya kekafiran. Akhirnya ketika terjadi kekafiran mereka bingung, terus kehendak siapa yang menyebabkan ini terjadi? Takdir siapa kalau bukan takdir dari Allah? Padahal azakumullah al-qadariyah, memang mereka betul-betul jahul, bodoh yang sangat. Pernah dikisahkan di majelis kita ini juga, bodohnya mereka sampai kalah dengan orang badui. Yang kita bahas kemarin namanya badui, orang kampung, orang gunung biasanya bodoh. Tetapi menghadapi Mu'tazilah jadi pinter mereka. Ketika orang badui kehilangan untanya, mencari kesana kemari mencari untanya, tiba-tiba melihat ada seorang tokoh yang pakaiannya kelihatannya seperti orang alim, padahal qadariyah. Ya Syekh, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar untaku ketemu, untaku hilang. Si qadariyah ini mengangkat tangannya dan kemudian berdoa, "Ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya onta orang ini, maka takdirkanlah untuk kembali kepadanya." Kata orang badui tadi, "Sekarang saya yakin gak akan ketemu onta saya. Sekarang saya tambah yakin onta saya gak akan ketemu," kata si badui. Maka orang tadi berkata, "Kamu bicara apa wahai badui? Kamu tadi doanya seperti itu. Engkau ya Allah tidak menghendaki terjadinya hilangnya unta orang ini, tidak menakdirkan hilangnya unta orang ini. Ternyata unta saya hilang. Nanti kalau Allah menghendaki kembali, tidak kembali." Lihat, ini adalah ucapan seorang badui yang menunjukkan kalau kamu ini salah, wahai Qadariyah, wahai Mu'tazilah, kamu ini bodoh. Kasihan, dianggap bodoh oleh orang yang biasanya bodoh, yaitu orang awam dari kalangan Badui, orang Arab gunung, orang kampung, menyatakan kalau kamu doanya seperti itu, niscaya unta saya sungguh enggak akan kembali. Kenapa? Karena engkau bicara bahwa engkau ya Allah tidak menghendaki unta saya hilang. Nyatanya hilang. Berarti tidak berhasil. Lah nanti ketika Allah menghendaki kembali juga enggak kembali. Kalau dengan cara berpikir seperti kamu. Qanilan a'azakumullah. Maka demikianlah keadaan mereka, orang-orang jahul, orang-orang yang bodoh dari kalangan Mu'tazilah Qadariyah. Qala wa qawluhum fasidun mardud. Maka pendapatnya Mu'tazilah ini pendapat yang fasid, yang mardud, yang tertolak. Li mukhalafatihi al-kitab was sunnah wal ma'qul sahih. Karena menyelisihi Al-Qur'an was sunnah dan menyelisihi pula akal yang sehat. Bagaimana akal berpikir tentang batilnya ucapan Mu'tazilah ini? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Maka ketika kamu berkata bahwa kekafiran itu bukan kehendak Allah, Allah enggak menakdirkan kufur, lantas kita akan bertanya secara akal, kalau bukan Allah yang menakdirkan, siapa yang menakdirkan? Berarti ada Tuhan lain dong. Iya toh? Secara akal akan berpikir, berarti ada Tuhan lain yang menakdirkan yang jelek-jelek. Allah tidak menakdir yang jelek-jelek, Allah hanya menakdirkan yang baik-baik. Kalau kamu bilang begitu, berarti siapa yang menakdirkan yang jelek-jelek? Berarti ada Tuhan lain atau yang seperti kekuasaannya seimbang dengan Tuhan, tapi yang menciptakan jelek-jelek. Wallahi itu adalah akidahnya Majusi, akidahnya para penyembah api, yang mereka berkata bahwa di alam ini ada dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, menakdirkan yang baik-baik. Tuhan gelap menakdirkan yang jelek-jelek. Maka Majusi menyembah api, wahai Tuhan yang menciptakan yang baik-baik, ciptakanlah untukku kebaikan-kebaikan, takdirkanlah kepada aku kebaikan-kebaikan seterusnya. Mereka menganggap bahwa yang jelek-jelek bukan dari Tuhan terang, itu dari Tuhan yang jelek, Tuhan yang gelap. Astagfirullahaladzim. Akidah Majusi, akidah kufur. Apakah kaum muslimin mau mengikuti jejaknya Majusi? Apakah mereka para Mu'tazilah mau mengikuti akidahnya Majusi? Ikhwanina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini tentang kehendak, tentunya yang dimaksud kehendak takdir. Karena kehendak itu ada dua, nanti akan dibahas. Qala wa hiya mas'alatul qadari al-mashhurah. Masalah yang dimaksud dalam pembahasan kita hari ini adalah masalah takdir, kehendak Allah secara takdir yang masyhur. Wa sayati laha ziyadah bayan insyaallah. Dan akan datang nanti keterangan yang lebih jelas pada pembahasan mendatang. Bahwa qadariyah, bahwa namanya iradah ada dua, iradah syar'iyah dan ada iradah qadariyah. Iradah syar'iyah adalah kehendak Allah dalam syariat. Maknanya kehendak Allah dalam syariat adalah memerintahkan, melarang, menginginkan agar kamu sholat, menginginkan agar kamu puasa, menginginkan agar kamu mengerjakan ini, mengerjakan itu. Itu yang dimaksud dengan iradah syar'iyah. Tetapi kalau iradah qadariyah, iradah qadariyah adalah kehendak Allah secara takdir. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tidak akan terjadi. Demikian. Dan yang dimaksud dalam pembahasan kita hari ini adalah iradah yang qadariyah. Wa summu qadariyah li inkaril qadar. Dan Mu'tazilah tadi dijuluki qadariyah karena mereka mengingkari takdir. Kata mereka kehendak Allah hanya kehendak yang baik-baik. Dan itu bukan takdir katanya. Wa kadzalika tusamma al-jabriyah. Demikian pula al-jabriyah yang beralasan dengan takdir dalam kemaksiatannya. Berarti lawannya qadariyah juga sama dijuluki qadariyah. Jadi ada qadariyah penolak, ada qadariyah hulu. Qadariyah yang mu'attilil qadar dan qadariyah yang hulu fil qadar. Siapa qadariyah yang menolak takdir mereka-mereka yang berkata bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan tidak menakdirkan. Dibebaskan begitu saja. Kata mereka yang namanya penciptaan dunia dan alam semesta ini seperti pembuat jam. Membuat jam tangan, kemudian jam dinding, maka jam itu bergerak sendiri, tik tok tik tok tik tok, terus sampai rusaknya. Allah juga menciptakan alam semesta begitu, diciptakan kemudian jalan sendiri, berkembang biak sendiri sampai rusaknya. Qul inna a'udzubikumullah, ini akidah sesat. Akidah mereka para Qadariyah An-Nufah. Qadariyah yang menolak takdir. Di sana ada Qadariyah lain. Qadariyah yang justru beralasan dengan takdir untuk kejelekan-kejelekannya. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia berbuat berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kemudian ketika ditegur, dia berkata, ini kan takdir dari Allah. Apa kuasa saya untuk menentang takdir? Lihat. Beralasan dengan takdir untuk membela dirinya. Dan mereka berkata bahwa semua yang dilakukan oleh manusia, baik ataupun buruk, itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak salah. Yang kafir tidak salah karena kekafirannya, karena dia ditakdirkan. Yang mukmin tidak terpuji dengan keimanannya karena dia pun dipaksa menjadi mukmin. Na'udzubillah. Ini juga kesesatan. Kesesatan Jabriyah. Di mana ahlu sunnah? Amma ahlu sunnah fayaquluna inna allaha wa in kana yuridul ma'asi qadran fahuwa la yuhibbuha wa la yardaha wa la ya'mur biha. Kata ahlu sunnah, mereka berkata sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejadian maksiat-maksiat secara takdir, tapi Allah tidak menyukainya, tidak meridhoinya, dan tidak menyuruhnya. Ikhwanabina azakumullah. Apakah ini bertentangan atau tidak bertentangan? Tidak bertentangan. Allah tidak suka kekufuran, tapi Allah menakdirkan kekufuran. Allah murka, Allah benci iblis, tapi Allah ciptakan makhluk yang bernama iblis. Dan ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata para ulama, lihikmatin. Karena hikmah dibalik itu. Yani bukan kejelekannya yang Allah kehendaki. Bukan kejelekan iblis, kejahatan iblis, keburukan, kekufuran. Bukan itu yang Allah kehendaki. Tapi Allah menghendaki hikmah dibalik itu. Allah menghendaki adanya orang kafir, adanya orang mukmin, sehingga ada hikmah. Apa hikmahnya? Kaum mukminin berdakwah mengajak mereka kepada tauhid. Kaum mukminin berjihad melawan orang-orang kafir harbi. Kaum mukminin dan orang-orang kafir selalu dalam keadaan mereka sijal, bersaing antara kebaikan dan keburukan. Allah kehendaki demikian. Berarti Allah menghendaki di balik itu, menghendaki hikmah di balik penciptaan syaitan dan di balik ditakdirkannya kekufuran-kekufuran. Sehingga tidak mesti yang Allah takdirkan berarti Allah cintai. Ini bantahan buat Jabriyah. Wahai Jabriyah, sesungguhnya tidak mesti yang Allah takdirkan itu berarti suatu yang Allah cintai, Allah ridhai. Allah menakdirkan kekufuran, tapi Allah berkata bahwa Allah tidak suka li'ibadihil kufur. Allah tidak suka kekufuran pada hamba-hambanya. Sehingga Allah perintahkan, hendaklah kalian beriman kepada Allah, janganlah kalian kufur. Dalam ilmu Allah, Allah Maha tahu. Nanti di kalangan kalian ada yang taat beriman, dan nanti di kalangan kalian ada yang kufur, ada yang mengingkarinya. Walaupun azakumullah, Allah Maha tahu, dan Allah catat di Lauhul Mahfuz sebagai qada wal qadar bahwa ini pasti terjadi. Walaupun azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala walaupun menakdirkan kekufuran-kekufuran tadi, tetapi Allah yuskutuha, membencinya, wa yakrahuha, wa yanha anha, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Wa hadha qawlus salaf qatibatan, dan ini ucapan seluruh para salafus saleh qatibatan. Qatibatan artinya secara keseluruhan tidak terkecuali. Sepakat mereka ijma' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekufuran, menakdirkan keimanan. Dan Allah menakdirkan keimanan dan memerintahkan untuk beriman, dan Allah menakdirkan kekufuran tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kalian jangan kalian berbuat kufur. Sehingga jika di kalangan kalian ada yang berbuat kufur, berarti dia melanggar perintah Allah, tetapi di Lauhul Mahfuz sudah ada qada wal qadar dan Allah Maha tahu orang itu akan kufur. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dikatakan wa hadza qaulu salaf qatibatan fa yaqulun, maka mereka berkata masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Wa li hadza ittafaqa al-fuqaha, oleh karena itu sepakat seluruh para fuqaha, para ahli-ahli dan pakar-pakar fiqih, ala annal khalif, para pakar-pakar fiqih berkata dengan sepakat, kalau seorang bersumpah wallahi la af'alanna kada wa kada insyaallah, kemudian dia menyelisihinya, dia tidak melanggar sumpah. Nah, ini pembahasan fiqih. Kalau ada yang bersumpah demi Allah aku akan melakukan perbuatan itu kalau Allah kehendaki, insyaallah. Maka ketika dia tidak mengerjakan, berarti tidak Allah takdirkan kan? Yahnas am lam yahnas? Dia melanggar sumpahnya atau tidak melanggar sumpahnya? Dia tidak melanggar sumpahnya. Dia tidak melanggar sumpahnya karena tidak ditakdirkan oleh Allah, dan dia berkata kalau ditakdirkan oleh Allah, lam yahnas. Berbeda dengan orang yang berkata wallahi la af'alanna in ahabballah, sungguh aku akan kerjakan kalau Allah sukai. Maka kalau perbuatan itu perbuatan sunnah, perbuatan yang wajib, dia tidak kerjakan, maka dia melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah SWT. Ketika dia tidak berhasil, gagal, berarti dia dalam keadaan yahnas. Apa itu yahnas? Melanggar sumpahnya. Dia harus menebus sumpahnya yang dia langgar dengan puasa 3 hari. Qul inna a'udzubika muslimin yang saya hormati. Karena dia menyatakan kalau Allah sukai, dan jelas perbuatan yang dia ucapkan Allah sukai, sunnah atau wajib. Tetapi kalau dia menyatakan insyaallah, maka ketika dia berusaha dan gagal, dia tidak melanggar sumpah. Enggak perlu ditebus sumpahnya, tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan kalau Allah kehendaki, nyatanya tidak ditakdirkan oleh Allah Taala dan saya gagal, saya tidak berhasil. Karena azakumullah, demikian para fuqaha sepakat masalah itu, membedakan antara cinta atau kehendak Allah secara mahabbah atau kehendak Allah dalam artian takdir, dibedakan. Allah menakdirkan yang ini belum tentu Allah mencintainya. Allah tidak menakdirkan yang itu belum tentu Allah membencinya. Orang ini takdirkan kufur, bukan berarti Allah suka kufur. Allah membenci li'ibadihi al-kufur. Dan yang sangat ditakdirkan iman, Allah cinta pada keimanan. Yang ini ditakdirkan tidak beriman, bukan berarti Allah tidak suka keimanan. Suka dan Allah cinta keimanan, tapi Allah takdirkan demikian. Sehingga qada wal qadar syai' wa mahabbatullah syai'un akhar. Yang namanya takdir itu satu masalah, sedangkan kecintaan Allah masalah lain. Qul inna a'udzubikum wa kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wal muhaqqiquna min ahli sunnati yaqulun, dan mereka-mereka para pentahqiq, para ulama dari kalangan ahli sunnah berkata, al iradatu fi kitabillahi naw'an, bahwa yang namanya iradah di dalam kitab Allah ada dua macam. Kehendak Allah di dalam Al-Quran disebutkan ada dua jenis. Iradah qadariyah, kauniyah, khalqiyah. Yang pertama kehendak secara takdir. Kehendak secara takdir, ini kehendak kauniyah, secara alam semesta ini terjadi atau tidak terjadi. Atau khalqiyah, penciptaan, Allah ciptakan begini, Allah ciptakan begitu, itu sama. Iradah qadariyah. Ada yang kedua, iradah diniyah, amriyah syar'iyah. Iradah diniyah, iradatullah fiddin, kehendak Allah dalam syariat agama ini. Kehendak Allah yang sifatnya amr wa nahi, kehendak Allah yang sifatnya perintah dan larangan. Allah menghendaki kamu salat, maknanya diperintahkan salat. Allah menghendaki kamu puasa, maknanya Allah memerintahkan kamu puasa. Sebaliknya, Allah menghendaki kamu agar jangan minum khamr, agar jangan bermaksiat, maknanya Allah melarang kamu untuk bermaksiat. Kadang disebut dalam Al-Quran dengan iradah juga. Kadang disebut dalam Al-Quran dengan kalimat yuridullah, Allah berkehendak. Seperti Allah mengatakan pada kalian, kalian jangan memberat-beratkan agama. Kerjakan kalau kamu mampu, puasalah. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka tundalah puasanya di hari lain. Apa Allah katakan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kamu, Allah tidak menghendaki kesusahan buat kamu. Karena apa ini? Qadariyah atau syar'iyah? Syar'iyah. Ciri-cirinya seperti tadi. Kalau syar'iyah tidak mesti terjadi. Tapi kalau qadariyah pasti terjadi. Allah menakdirkan sesuatu pasti terjadi. Masya'akan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tetapi kalau iradah syar'iyah, Allah memerintahkan. Kalau Allah memerintahkan, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau Allah melarang, ada yang taat, ada yang tidak taat. Allah menyatakan salat, salatlah kalian, ada yang salat, ada yang tidak mau salat, membangkang. Demikian pula masalah tadi, hendaklah kamu ganti di hari lain, jangan memberatkan dirimu. Allah menginginkan kemudahan buat kamu, Allah tidak menginginkan kesusahan. Baik, sekarang pertanyaan, apakah ada beberapa orang yang memberat-beratkan dirinya dalam berpuasa? Ada. Ada yang memberat-beratkan dirinya. Dia dalam keadaan safar, safar yang melelahkan, dalam keadaan di padang pasir, di tengah padang pasir yang seperti lautan yang tidak ada tepinya, dalam keadaan berpuasa, dan dia terkapar di tengah gurun dan mengatakan dia dalam keadaan haus, dan dia ketika dikasih minum, tidak, saya puasa. Susah atau tidak susah? Susah. Berat atau tidak berat? Berat. Kita kembali pada ayat tadi. Katanya Allah menghendaki kemudahan, kok nyatanya ada yang berat? Iya, karena kehendak tadi kehendak syar'iyah. Allah bilang pada kalian, jangan kalian puasa kalau dalam keadaan safar, kalau dalam keadaan sakit, kalau dalam keadaan berat, puasa di hari lain. Allah menghendaki kemudahan buat kamu, tapi kamu gak taat. Ya salah sendiri. Iya toh? Karena Allah SWT sudah menghendaki kamu kemudahan dengan syariat-syariatnya, tiba-tiba kamu melanggar, tiba-tiba kamu gak mau tunduk, maka kamu akhirnya berat. Demikian pula mereka-mereka ahlul dalal, ahlul bid'ah, yang memberat-beratkan dalam beribadah. Siapa yang nyuruh? Allah tidak menyuruh yang demikian. Berarti mereka melanggar perintah Allah. Kalau mereka merasa berat, ya salah sendiri. Inna hadaddin yusrun, agama Allah ini mudah. Inna hadaddin yusrun, maka tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dirinya kecuali dia pasti akan kalah di akhirnya. Walan yushaddaddina illa ghalabah. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya seorang yang memberat-beratkan diri dalam beragama, justru dia ujung-ujungnya akan kalah, yakni tidak konsekuen. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dua iradah tadi tersebut dalam Al-Qur'an, kedua-duanya. Kita lihat contoh-contohnya. Wa hadza ka qawlihi. Iradah syar'iyah yang pertama adalah iradatullah, kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Yang mutadamminatun lil mahabbati war ridha, kehendak Allah secara syar'i berkaitan dengan kecintaan Allah. Kalau iradatullah secara takdir tidak berkaitan dengan kecintaan pada Allah. Kadang-kadang Allah menakdirkan apa yang tidak Allah cintai. Kadang Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan apa yang Allah cintai. Kalau qadariyah tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syar'iyah, kalau kehendak secara syar'i adalah kehendak-kehendak Allah yang berkaitan dengan kecintaan Allah dan keridhaannya. Wal kauniyah ilal masyiah asyamilal lijamil hawadith. Adapun kehendak secara takdir adalah kehendak yang berkaitan dengan seluruh kejadian di alam ini. Wa hadza qaulihi ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan kaannama yas'adu fis sama. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, man yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki, an yashrah sadrahu lil islam, siapa yang Allah kehendaki untuk dilapangkan hatinya untuk menerima Islam, maka Allah akan jadikan hatinya lapang, mudah menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, dayyiqan harajan, sempit, susah untuk menerima Islam, ka'annama yas'adu bis sama, seakan-akan dia naik langit. Khairan a'azakum Allah, ayu irada hadhihi, irada apa ini? Syariah wala qadariyah? Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah lapangkan hatinya, Allah bukakan hatinya, Allah mudahkan untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah takdirkan untuk sesat, maka Allah akan jadikan dia sempit. Siapa yang Allah kehendaki dengan kesesatan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, gak bisa menerima Islam. Iradah qadariyah, kehendak Allah secara takdir. Fanabina a'azakumullah. Ayat berikutnya, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum. Ucapan Nuh alaihi salam kepada kaumnya, wala yanfa'ukum nushi, sungguh enggak bermanfaat buat kalian nasihatku. Kalau aku ingin menasehati kalian, enggak bermanfaat nasihatku jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ayu irada, ayu kehendak. Kehendak apa ini? Nah, qadariyah. Yani kata Nuh alaihi salam, kalau Allah menghendaki kalian sesat, nasihatku ini enggak kepake, nasihat ini enggak akan bisa masuk dalam hati kalian. Kalau memang Allah menghendaki kalian sesat, yakni Allah takdirkan kalian sesat. Kalau Allah menakdirkan kalian sesat, maka nasihatku bagaimanapun juga enggak akan bisa memberikan petunjuk pada kalian. Mana bin Azzaqullah Nuh alaihi salam yang mendakwahi kaumnya siang dan malam, yang mendakwahi kaumnya dengan berbagai macam sirron wa jahron 950 tahun. Tetapi siapa yang beriman? Tidak lebih dari apa yang termuat di dalam perahunya. Hadirin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian ucapan Nuh alaihi salam mengingatkan, kalau memang Allah menghendaki kalian sesat, kalian kufur, nasihatku ini enggak ada manfaatnya buat kalian. Wa qauluhu ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dikehendaki. Yani fa'alun lima yurid, Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kehendak apa ini? Qadariyah atau syar'iyah? Qadariyah. Dari mana kita tahu qadariyah? Karena dikatakan walakinallaha yaf'alu ma yurid, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Selalu dilakukan. Apa kehendak apa yang selalu terjadi? Yang selalu Allah kerjakan, Allah wujudkan. Qadariyah. Apa yang Allah kehendaki, Allah takdirkan. Tetapi kalau syariah, apakah selalu Allah takdirkan? Tidak. Allah menghendaki kalian beriman, tapi belum tentu Allah takdirkan seluruhnya beriman. Mungkin yang ini beriman, yang ini tidak beriman. Yang ini percaya, yang ini tidak percaya. Tapi kalau sudah ada kalimat yaf'alu ma yurid, Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya pasti dilakukan. Ya jelas qadariyah. Jelas qadariyah. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini irada syar'iyyah. Qala Ibn Abdul Aziz, berkata Ibn Abdul Aziz, wa ammal iradat ad-diniyah asy-syar'iyyah, adapun kehendak Allah secara syar'i, kehendak Allah secara syariat, Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesusahan. Dengan syariat ini, ternyata sebagian kalian ada yang memberat-beratkan dirinya. Ya salah sendiri. Allah perintahkan untuk mengerjakan apa yang kalian mampu. Jangan memaksa-maksakan diri. Ternyata kalian memberat-beratkan diri. Demikian pula ayat Allah, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Yuridullahu liyubayyina lakum, Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan hidayah kepada kalian, memberikan bimbingan petunjuk kepada sunan alladzina min qablikum, kepada sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dan Allah menginginkan agar Allah mengampuni kalian. Wallahu alimun hakim, Allah alimun hakim, Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Baik, syariah atau qadariyah? Kalau dikatakan syariah karena disebutkan di sini syariah, baik, apa ciri-cirinya? Kalau ini adalah kehendak Allah secara syar'i, baik, kita lihat apakah mesti terjadi? Tidak. Allah menghendaki agar jelas buat kalian perkara ini. Tapi ada yang tidak mau diberi penjelasan. Satu. Wa yadiyakum sunan alladzina min qablikum, Allah menginginkan dengan mengutus rasul, dengan menurunkan kitab, Allah menghendaki agar membimbing kalian ke dalam jalan-jalan orang-orang terdahulu dari kaum muslimin, kaum mukminin. Terjadi atau tidak terjadi? Pada sebagian orang terjadi, pada sebagian lain tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah menghendaki agar kalian terbimbing. Allah ingin membimbing kalian, tapi kalian tidak mau. Berarti syariat ini. Syariat. Ketika diturunkan Al-Quran, diutus Rasulullah, dan Rasulullah mengajak mereka, kaum muslimin, bahkan bukan mengajak muslimin, mengajak manusia seluruhnya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Apa yang Allah kehendaki dengan menurunkan Rasul? Apa yang Allah kehendaki dengan menurunkan Al-Quran? Apa yang Allah kehendaki dengan itu semua? Yuridu an yahdiyakum, Allah ingin agar membimbing kalian, memberikan petunjuk pada kalian. Ternyata sebagian kalian gak mau, sebagian kalian menolak, sebagian kalian tidak mau mendengarkan ucapan Rasul, gak mau mendengarkan Al-Quran, gak mau dibimbing dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sesat. Allah ingin memberi petunjuk, tapi nyatanya ada yang sesat. Iya, Allah ingin memberikan petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasul. Tapi orang ini gak mau. Salah dia sendiri. Ini syariat. Demikian pula dengan kalimat wa yatuba alaikum, Allah menghendaki agar kalian terbimbing ke jalan yang lurus, dan kemudian Allah ampuni kalian. Kenyataannya, orang yang tidak taat, tidak mau ikut bimbingan, tetap dalam kesyirikannya, lan yaghfirallahu lahum, Allah enggak akan mengampuni mereka. Wa in tastaghfir lahum 70 marrah, walaupun kalian memintakan ampun untuk mereka 70 kali, la yaghfirullahu lahum, Allah enggak akan mengampuni mereka. Katanya Allah berkehendak untuk mengampuni kalian. Kok ada yang tidak diampuni? Iya. menghendaki secara syar'i dengan kalian mengikuti Al-Quran, dengan kalian mengikuti bimbingan Rasul, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian akan dimasukkan dalam jannah. Tapi kalian tidak mau, ini juga syar'i. Juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa yang ke-27-nya. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah menghendaki agar mengampuni kalian. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Sedangkan mereka-mereka yang mengikuti syahwat-syahwatnya inginnya tetap menyimpang. Padahal diperingatkan agar Allah ampuni kalian. Ini juga syar'i. Kalau kalian taat, dapat kalian taubat dari Allah, ampunan dari Allah SWT. Yatuba alaikum. Tapi kalau kalian tidak mengikutinya, tidak mentaatinya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun Allah menghendaki kalian seluruhnya beriman, dan Allah menghendaki kalian seluruhnya mengikuti Rasul, dan Allah menghendaki agar mengampuni kalian seluruhnya. Tapi ternyata sebagian kalian tidak mau. Kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh manusia akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggak mau surga? Dijawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man afani faqad aba. Iya, siapa yang mengikuti aku, taat kepadaku, maka dia masuk surga. Waman asani, dan siapa yang menentang aku, bermaksiat kepadaku, faqad aba, berarti dia menolak untuk masuk surga. Padahal Allah menghendaki agar kalian diampuni dosa-dosanya, agar kalian bisa mendapatkan jannah. Allah ingin agar kalian selamat semua. Tetapi ada yang aba, ada yang menolak, ada yang gak mau, yaitu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Waqala, dan juga disebutkan dalam ayat Al-Quran, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menginginkan untuk meringankan bagi kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manabilina azakumullah, ini juga sama dengan yang di atas. Yuridu bikumul yusra, yuridu an yukhaffifa alaikum. Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Yani dengan syariat ini, kalau kalian ikuti syariat, kalian mendapatkan keringanan. Tapi kalau kalian tidak mengikuti syariat, justru kalian akan memberat-beratkan diri kalian sendiri. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum." Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kalian keberatan, haraj, kesusahan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki keberatan buat kalian. Walakin yurid liyutahhirakum. Tapi Allah ingin membersihkan kalian, mensucikan kalian. Barang siapa yang terkena hadas kecil, hendaklah berwudu. Barang siapa yang kena hadas besar, hendaklah mandi. Barang siapa tidak mendapatkan air, hendaklah tayamum. Barang siapa yang begini, hendaklah begitu. Diatur. Untuk apa? Bukan untuk memberatkan kalian. Walakin liyutahhirakum, tetapi untuk membersihkan kalian. Ini taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Bisa pula bermakna taharah batiniyah. Bagaimana taharah batiniyah? Allah perintahkan kalian salat supaya bersih dosa-dosa kalian. Allah perintahkan kalian beribadah agar bersih dosa-dosa kalian, agar bersih hati kalian. Allah perintah kalian untuk beribadah, beribadah, beribadah, beribadah. Itu bukan untuk memberatkan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan keberatan untuk kalian. Walakin liyutahhirakum, tetapi untuk membersihkan kalian. Membersihkan dari dosa-dosa, dari salat ke salat ada dosa yang dihapus. Dari Jumat ke Jumat ada dosa yang dihapus. Dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya ada dosa-dosa yang dihapus. Masya Allah. Berarti liyutahhirakum. Allah perintahkan itu semua bukan untuk menyiksa kalian, bukan untuk memberatkan kalian, tetapi untuk membersihkan kalian dari dosa-dosa dan membersihkan kalian dari najis-najis. Diperintahkan untuk taharah, untuk wudu, untuk mandi, untuk membersihkan najis agar kalian bersih. Diperintahkan beribadah-beribadah agar hati kalian bersih. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Quran ini diturunkan kepadamu bukan agar kamu sengsara, bukan agar kamu syaqi, bukan agar kamu berat, tetapi untuk menjadikan kamu justru bersih lahir dan batinnya, bersih hissian wa ma'nawiyan. Wa qala, dan disebutkan pula dalam Al-Quran ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullah liyudhiba 'ankumur rijza ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki, Allah menginginkan agar membersihkan, agar membersihkan dari kalian kejelekan-kejelekan, wahai ahlul bait. Diperintahkan ahlul bait dengan perintah-perintah khusus yang lebih berat daripada yang lainnya, tetapi itu bukan untuk menyiksa, bukan untuk menyakiti, bukan untuk apapun yang jelek, tetapi untuk menghilangkan rizza ahlul bait. Qul inna a'udzubikumullah, disebutkan oleh Allah, ya nisa'an nabi lastunka ahadin minan nisa', wahai istri-istri nabi, kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lain, tidak sama, lebih istimewa, lebih mulia. Maka diperintahkan dengan perintah-perintah khusus untuk membersihkan mereka lebih daripada yang lain. Maka Allah katakan, innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijza ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk membersihkan dari kalian kejelekan-kejelekan, wahai ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira, dan untuk membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Wa hadhihi al-iradah hiya al-madhkura fi mithli qawli an-nas liman yaf'al al-qaba'ih. Hadha yaf'al ma yuriduhu Allah, ay la yuhibbuhu wa la yardahu wa la ya'mur bihi. Maka iradah yang seperti ini adalah seperti apa yang diucapkan oleh manusia, liman yaf'alul qabai, apa yang diucapkan oleh manusia kepada orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan. Dikatakan, hadza yaf'alu ma yuriduhullah ma la yuriduhullah. Orang ini mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan, mengerjakan apa yang tidak Allah kehendaki. Kehendak apa? Syar'i. Kehendak syar'i. Sebab kalau kehendak takdir, semua yang terjadi dikehendaki. Kalau kehendak takdir, semua yang dikehendaki terjadi, dan semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, "Kamu kenapa mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan? Kamu kenapa mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan?" Secara syar'i, Allah tidak ingin kamu begitu. Allah ingin kamu menjadi orang yang saleh. Allah ingin agar kamu sholat dengan baik, agar kamu berpuasa dengan baik, agar kamu beramal dengan amalan yang saleh, agar kamu begini, agar kamu begitu, berakhlak yang tinggi, berakhlak yang luhur. Kamu jangan menjadi orang yang demikian. Allah enggak menghendaki kamu begitu. Ini kehendak-kehendak syar'iyah, kehendak-kehendak syariat. Maka farriq bainahuma, bedakan antara keduanya sehingga kita enggak bingung. Wa ammal iradatul kauniyah fa hiya al iradatul madhkura fi qaulil muslimin. Adapun kehendak Allah secara takdir itu adalah yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin ketika terjadi sesuatu. Masyaallah kan wa man lam yasha lam yakun. Ketika terjadi sesuatu yang di luar rencana, ketika kita merencanakan suatu kebaikan, membangun sesuatu, tiba-tiba terjadi gempa, runtuh semua. Apa kata mereka biasanya kaum muslimin? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Masyaallah kan. Wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini kehendak secara takdir. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita sudah berupaya, kita sudah menginginkan, ternyata kejadian begini. Maka ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu thabitun baina iradatil murid, dan perbedaan antara keduanya sangat jelas. Baina iradatil murid an yaf'al wa baina iradatihi min ghairihi an yaf'al. Apa perbedaan yang sangat mencolok, sangat jelas? Kehendak yang pertama, kehendak bagi yang menghendakinya. Ini kehendak Allah sendiri untuk Allah lakukan. Itu takdir. Kehendak Allah untuk Allah lakukan. Tetapi yang kedua, kehendak Allah agar kalian berbuat. Saya ulangi. Yang pertama, kehendak secara takdir, kehendak Allah yang akan Allah lakukan. Itu takdir. Kalau kehendak yang syar'i, kehendak Allah agar kalian lakukan. Kalau Allah yang melakukan pasti bisa, pasti terjadi, iya kan? Tapi kalau kehendak Allah agar kalian melakukan, maka manusia ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang bisa, ada yang enggak bisa, ada yang mampu, ada yang enggak mampu, ada yang taat, ada yang menolak, ada yang bermaksiat. Sehingga yang kedua ini syar'i. Dalam bahasa Arab disebutkan, yang pertama iradatul murid an yaf'al, kehendak Allah yang akan Allah kerjakan. Itu takdir. Sedangkan yang kedua syar'i, kehendak Allah agar kalian kerjakan. Beribadahlah, salatlah. Jadi menginginkan agar kalian begini, menginginkan agar kalian begitu, menghendaki agar kalian begini. Fa idza arada al-fa'il an yaf'al fi'lan fa hadhihi al-iradah mu'allaqah bi fi'lihi. Maka kalau al-fa'il yang melakukannya menghendaki sesuatu, fi'l, maka ini kehendak yang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya. Takdir. Wa idza arada min ghairihi, tapi kalau Allah menghendaki agar yang lain, makhluknya, mengerjakan, maka ini tergantung kemampuan si makhluk dan tergantung dalam keadaan apakah dia taat atau maksiat. Wakilan nawaini ma'qulun linnas, dan dua-duanya dipahami oleh manusia. Dua-duanya merupakan kehendak yang dipahami oleh bahasa manapun, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia sekalipun dipahami. Iya kan? Ada orang yang mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, bapak ini ingin agar kamu itu lulus. Kenapa kamu sering bolos? Lihat, sekarang apa ini, syariah atau qadariyah? Nah, qadariyah gak akan mampu, gak akan bisa. Tetapi yang dimaksud dua iradah tadi secara makhluk. Bahwa kalau bapaknya mengatakan, saya akan pergi, ya tergantung dia. Dia mau pergi, ya pergi. Tapi kalau dia mengatakan, wahai anakku, aku ingin kamu itu berhasil, aku ingin kamu itu jadi alim, belajar yang baik. Ini jenis yang kedua. Tapi yang pertama, bapaknya bilang, saya mau begini, saya mau begitu. Ya terserah Anda, mau apapun, kan begitu. Tetapi bedanya, kalau makhluk tidak mampu, tidak mesti mampu. Bapaknya mengatakan, saya akan begini, ternyata gak mampu, ya gagal. Tapi kalau Allah yang mengatakan, aku akan berbuat begini, aku ingin begini, aku ingin begitu, pasti, pasti, pasti berhasil. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mengatakan, fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Fa'alun, maknanya maha melakukan apa yang dikehendakinya. Itu perbedaannya. Tetapi kita menyatakan pada manusia tadi untuk menyatakan bahwa dua jenis iradah itu dipaham dalam bahasa apapun. Iradah si pelakunya atau iradah si pembicara untuk orang lain. Saya akan begini, saya ingin begitu, dan saya ingin kamu begini, wahai anakku. Bisa terjadi. Dua jenis iradah. Wakilan nawaini ma'qulun linnas, maka kedua-duanya ma'qul, bisa dipaham dengan akal, terjadi di masyarakat. Wal amru yastalzimul iradah athaniyah dunal awal. Wallahu ta'ala idza amara al-ibad bi amrin faqad yuridu 'i'anata al-ma'muri 'ala ma amara bihi wa qad la yuridu dhalik wa in kana muridan minhu fi'luhu. Dan al-amr, dan yang namanya perintah dari Allah atau urusan-urusan syariat, tentunya konsekuensinya kehendak Allah secara syar'i, bukan kehendak Allah secara takdir. karena itu adalah iradah syar'iyyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang menghendaki secara takdir orang ini berhasil mengikuti iradah syar'iyyah. Kadang pula Allah menakdirkan orang ini tidak berhasil, tidak bisa mengikuti iradah syar'iyyah. Ini yang terkandung dalam ayat tadi. Man yuridillahu an yufah. Man yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki. An yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki dia bisa mengikuti syariat, maka Allah akan bukakan hatinya, Allah lapangkan hatinya, Allah mudahkan dia untuk menerima Islam. Tetapi sebaliknya, wa man yurid an yudhillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka niscaya orang itu akan jadikan oleh Allah hatinya sempit, susah untuk menerima syariat. Dan Allah SWT menghendaki ini, menghendaki itu, karena hikmahnya. Enggak lepas dari keadilannya, enggak lepas dari sifat hikmahnya. Maka Allah Maha Adil, Maha Hakim. Wa taqiqu hadha mimma yubayyin faslan niza' fi amrillahi ta'ala. Hal huwa mustalzimun li iradatihi am la? Maka perwujudan yang demikian, mimma yubayyin faslan niza', akan menjelaskan faslan niza', penyelesaian pertikaian. Tadinya kan pertikaian sengit antara mereka-mereka seperti Mu'tazilah, Qadariyah, dengan mereka-mereka sejenis Jabriyah. Mereka yang satu menganggap bahwa iradah itu hanya iradah syar'iyah saja, enggak ada takdir. Katanya Mu'tazilah, yang namanya Allah kehendaki, Allah kehendaki, Allah kehendaki, itu semuanya syariah. Kita yang melakukannya. Kalau kita mau kita bisa, kalau kita enggak mau kita enggak bisa. Kalau kita jalani kita dapat, kalau kita enggak jalani kita enggak dapat. Hanya itu kata mereka. Enggak ada takdir-takdiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minadh-dhalal. Sesat dia. Melupakan takdir sama sekali dan tidak percaya pada takdir. Sebaliknya, Jabriyah menganggap semua kehendak adalah kehendak-kehendak takdir semua. Enggak ada yang syar'iyah. Yang tadi mengatakan kehendak itu kehendak syar'i semua, yang ini menyatakan kehendak-kehendak takdir semua. Pokoknya semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya Allah menginginkan kamu salat, Allah menakdirkan kamu salat. Sehingga yang tidak takdirkan enggak salah. Yang mengerjakan pun tidak terlalu dipuji karena dia memang ditakdirkan begitu. Dua-duanya sesat. A'udzubillahi min dhalalain. Wa aina al-sunnah? Al-haqqu baina dhalalatain. Kebenaran di antara dua kesesatan. Kebenaran di tengah-tengah di antara dua kesesatan tadi. Bahwa wahai Mu'tazilah, wahai Jabriyah, ketahuilah bahwa iradah iradatan. Yang namanya kehendak itu dua macam. Ada iradah syar'iyah, ada iradah qadariyah. Fafham dhalik, tanju min dhalalatain. Pahamilah yang demikian, kalian akan selamat dari dua kesesatan. Ini yang disebut faslan niza', fasl an-niza', penyelesaian pertikaian dalam urusan Allah. Hal huwa mustalzimun li iradati am la? Apakah itu termasuk konsekuensi kehendak Allah atau tidak, akan selesai dengan pemahaman yang tadi. Fahuwa subhanahu wa ta'ala amara al-khalq ala al-suni rusul. Sekarang apa yang Allah perintahkan semua dalam Quran dan Sunnah adalah syariat Allah. Jelas itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengerjakannya. Fa huwa subhanahu amara al-khalqa ala al-sunni rusulih. Allah memerintahkan makhluk-makhluknya melalui lisan para rasul alaihi wassalam. Bima yanfa'uhum wa nahahum amma yadurruhum. Allah perintahkan apa yang bermanfaat buat mereka dan Allah larang apa yang membuat kejelekan buat mereka. Walakin minhum man arada an yakhluq fi'lahu. Tetapi di antara manusia ada yang ingin mengerjakan apa yang diingininya, ada yang mau mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa arada subhanahu an yakhluq dhalikal fi'l. Maka Allah menghendaki terjadinya pelanggaran dan terjadinya ketaatan. Allah menghendaki terjadinya orang-orang mukmin yang beriman, dan Allah kehendaki pula terjadinya orang-orang yang kufur dan mengingkar. Wa minhum man lam yurid an yakhluq fi'lahu fajihatu khalqihi subhanahu wa ta'ala li af'alil 'ibad wa ghairiha min al-makhluqat ghairi jihati amrihi. Maka sisi kehendak Allah dalam penciptaan ini berbeda dengan sisi kehendak Allah dalam pensyariatan. Kalau dalam pensyariatan Allah sebutkan, hendaklah kamu begini, kerjakan yang baik-baik. Hendaklah kamu begini, hindari yang jelek-jelek. Jangan kamu melakukan yang ini, hendaklah kamu begitu. Agar begini, Allah menginginkan kamu selamat. Allah menginginkan kamu agar mendapatkan jannah, mendapatkan ampunan, mendapatkan pembimbingan petunjuk, mendapatkan kebahagiaan fid darain, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini satu kehendak. Tetapi kemudian ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Allah berkehendak pula agar Allah menciptakan satu kejadian orang taat, satu kejadian orang tidak taat. Kemudian azakumullah, itu pun kehendak. Tapi ini kehendak qadariyah. Wa hadhihi jihah ghairu tilkal jihah. Sisi ini bukan sisi yang itu. Kehendak yang ini bukan kehendak yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Lutfa taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila tasakuraka wa